Barang siapa yang menjauh dari perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irqihi, maka dia telah menjaga dirinya, dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala. Yar'a, yang menggembala. Haulal hima, di sekitar daerah yang dilarang. Yushiku ayyaf'afi, hampir-hampir saja dia memasuki daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya untuk setiap raja, penguasa, memiliki daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad, dalam tubuh, mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging itu rusak, jelek, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu, hati. Rawahul Bukhariyu wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh dua imam besar, Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ikhwan fil din, ahibbatil kiram, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ke-6, hadis dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas terang. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, akan tetapi di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang dikatakan para ulama sebagai 6 usul syariah, ya. Hadis daripada pondasi apa? Syariah. Kita telah ketahui bahwasanya para ulama di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimatullah alaihi, dia menyebutkan ya, hadis yang menjadi pokok atau pondasi agama ini ada 3 hadis. Yang pertama adalah nama hadis yang pertama dalam kitab ini, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua adalah hadis yang sebelum ini, hadis yang kelima, hadis Ummul Mukminin Aisyah, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan hadis yang ketiga, hadis yang sekarang kita baca, hadis dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, sesungguhnya perkara yang halal jelas dan sesungguhnya perkara yang haram jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat. Dari sini bisa diambil sebuah faedah bahwasanya perkara ini terbagi menjadi tiga. Ya, perkara ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang jelas kehalalannya. Yang kedua adalah yang jelas keharamannya. Dan yang ketiga adalah perkara yang syubhat. Yang belum jelas bagi sebagian orang, apakah itu halal dan apakah itu haram. Yang pertama, yang jelas kehalalannya. Bisa jadi, karena memang disebutkan, baik itu dalam nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW, bahwa sebuah perkara hukumnya apa? Halal. Dalam Al-Quran, misalnya Ibn Fiddin rahimahni wa rahimahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, uhilla lakumut thayyibat, dan telah dihalalkan untuk kalian segala sesuatu yang baik. Wa ta'amul ladhina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum, dan telah dihalalkan untuk kalian makanan-makanan sembelihan-sembelihan ahlul kitab. Sembelihan apa? Ahlul kitab. Dalam surat Al-Maidah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ta'amul ladhina utul kitab hilul lakum, dan makan-makan ini, ya, makanan di sini maknanya adalah hewan sembelihannya ahlul kitab al-yahud wa an-nasar hilul lakum, adalah halal untuk kalian. Nah, ketika Allah menyebutkan uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian, maka ini adalah sebuah kejelasan. Ya. Ketika ayat ini dibaca, maka semua akan paham bahwasanya di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menghalalkan beberapa hal, beberapa perkara. Nah, di antaranya Allah menghalalkan, ya, sembelihannya ahlul kita. Nah. Atau misalnya qul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berbicara tentang masalah, ya, air laut, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa tahuru ma'uhu. Dialah laut yang suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal apa? Bangkainya. Nah, ketika Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya, maka menunjukkan bahwa semua hewan laut, ya, walaupun ketika ditemukan sudah mati, sudah menjadi apa? Bangkai, hukumnya halal. Jelas. Ketika mendengar hadis ini, orang langsung apa? Faham. Innal halala bayyinun, perkara yang halal jelas. Di antara perkara yang jelas kehalalannya adalah perkara halal yang disebutkan kehalalannya dalam Al-Quran, Al Karim, atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sahbihi wasallam. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga jelas. Perkara yang haram juga apa? Jelas. Di antara perkara yang jelas keharamannya adalah yang disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Hurrimat alaikumul maitat wazzam walahmul khinzir." Hurrimat alaikumul maitat, dan telah diharamkan untuk kalian al-maitah, bangkai. Wadam, dan darah yang mengalir. Walahmul khinzir, dan daging apa? Babi. Jelas. Ketika orang mendengar atau membaca ayat ini langsung paham bahwasannya, ya, bangkai itu haram. Kemudian darah yang mengalir itu adalah apa? Haram. Dan yang ketiga, ya, daging babi adalah haram. Jelas. Ketika membaca, ketika mendengar, langsung apa? Paham, langsung tahu. Atau dalam ayat yang lain, dalam suratul Nisa, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa perempuan yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum min nisaikum, sampai akhir ayat. Hurrimat 'alaikum, diharamkan atas kalian ummahatukum untuk menikahi ibu-ibu kalian. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian dari jalur ayah. Wa khalatukum, bibi-bibi dari jalur ibu. Nah, dalam ayat itu, dalam surah An-Nisa disebutkan, nah, beberapa wanita yang tidak boleh untuk dinikahi. Nah, ketika ayat ini dibaca, orang suka, oh ini loh perempuan yang tidak boleh dinikahi. Nah, ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang ketiga adalah asyubuhat. Asyubuhat wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang syubhat, perkara yang belum jelas, perkara yang masih samar-samar. Apakah ini halal? Apakah ini apa? Haram. Namun dalam perkara syubhat ini, barakallahu fikum, akan berbeda antara satu dengan yang lain. Bisa jadi bagi seseorang itu syubhat, bagi yang lain tidak apa? Syubhat. Kenapa bisa demikian? Karena perkara yang syubhat itu memiliki banyak sebab. Memiliki banyak sebab. Apa di antara perkara itu menjadi syubhat? Di antara sebab perkara itu syubhat adalah qillatul ilm wal faham. Minimnya ilmu dan minimnya pengetahuan. Minimnya ilmu dan minimnya pemahaman. Semakin seseorang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, minim ilmunya, sedikit ilmunya, maka akan semakin banyak perkara yang syubhat bagi orang tersebut. Nah, namun bagi orang yang sudah memiliki ilmu dan mengetahui ilmu, perkara yang syubhat bagi sebagian orang, bagi dia tidak apa? Bagi dia tidak apa? Syubhat. Tapi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, itu di antara ya sebab mengapa terjadi perkara yang syubhat. Minimnya ilmu, minimnya pemahaman, minimnya pengetahuan. Di antara sebab pula ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, perkara syubhat bisa terjadi dikarenakan adanya kesamaran dalam dalil. Dalilnya ada. Hadisnya apa? Ada. Akan tetapi belum jelas apakah hadis ini hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah atau hadis yang apa? Dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Bagi orang yang tahu ini adalah hadis yang sahih, maka itu bukan perkara yang apa? Syubhat. Tapi bagi orang yang tidak tahu ketika membaca hadis apakah ini sahih, apakah ini hadis yang apa? Dhaif, bagi dia menjadi apa? Syubhat. Nah, itu sebab yang kedua. Di antara sebab pula ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sebuah perkara bisa menjadi syubhat ketika ya belum jelas apakah hadis, apakah sebuah dalil pas untuk diterapkan pada sebuah apa? Perkara. Nah, hadisnya jelas, sahih, ayatnya juga apa? Jelas. Akan tetapi, apakah ini pas untuk dijadikan sebagai apa? Ya, dalil atas sebuah permasalahan. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang terjadi kesalahan itu bukan hanya ketika tidak tahu dalilnya. Tapi bisa jadi kesalahan itu terjadi karena tidak pas dalam menerapkan sebuah apa? Hadis. Ya. Ya. Ada sebuah lelucon yang seperti itu. Ya. Bagi orang-orang ya yang mengingkari hadis, ya, ingkar hadis, Quraniyun, orang-orang yang hanya mau menerima apa? Al-Quran dan tidak mau untuk mengambil apa? Hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ditanya, ya, ketika ditanya, kalau seandainya kalian hanya mengambil dalil dari Al-Quran tanpa mengambil hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, lalu bagaimana kamu bisa sholat subuh 2 rakaat, sholat apa? Maghrib 3 rakaat, sholat asar berapa? 4 rakaat. Padahal tidak ada penyebutan dalam Al-Qur'anul Karim dari apa? Sampul yang pertama sampai dengan sampul yang terakhir bahwa subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, ya, zuhur, asar dan isya 4 rakaat, tidak ada. Nah, dalam Al-Qur'an ada penyebutan bilangan 2, bilangan 3 dan bilangan apa? 4. Tapi konteksnya bukan dalam sholat. Misalnya dalam surah An-Nisa ada penyebutan dalam konteks pernikahan. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa tsalatsa wa ruba'. Nikahilah perempuan yang kalian inginkan 2, 3 atau apa? 4. Ada penyebutan bilangan 2, ada penyebutan bilangan apa? 3. Ada penyebutan bilangan 4, tapi dalam bukan masalah apa? Sholat. Sehingga dalil ini tidak pas kalau seandainya dijadikan ya sebagai landasan subuh 2 rakaat, maghrib berapa? 3 rakaat, isya 4. Ya, karena memang ayatnya tidak berbicara tentang masalah sholat. Dalilnya betul enggak? Dalilnya betul. Betul, ayat daripada Al-Quran. Dibuka Quran masing-masing kita ada ayat itu. Tapi kalau dikatakan apakah pas penetapannya? Penerapannya, jawabannya apa? Salah. Dalilnya betul, tapi penerapannya apa? Salah. Nah, di antara sebab syubhat adalah dalilnya ada, dalilnya sahih, tapi belum jelas apakah ini pas untuk menjadi dalil dari sebuah permasalahan. Ikhwanul Fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini ya, tidak diketahui oleh banyak manusia. Yani banyak manusia yang tidak mengerti tentang perkara syubhat. Tapi banyak juga manusia yang tahu perkara yang apa? Syubhat. Ya. Karena Nabi di sini tidak mengatakan tidak diketahui sebagian banyak manusia, tidak. Tapi Nabi katakan, ya, tidak diketahui oleh banyak manusia. Tapi banyak manusia yang lain tahu tentang perkara yang syubhat itu. Kenapa? Karena mereka memiliki kejelasan. Mungkin karena mereka memiliki ilmu, mereka memiliki ya daya pemahaman yang baik. Dan faktor pendukung yang lain. Khalifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana ketika terjadi perkara yang syubhat? Ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah melindungi agamanya dan melindungi apa? Kehormatannya. Sehingga sikap seseorang ketika dihadapkan dengan perkara yang syubhat, ya, dia tidak tahu apakah ini halal, apakah ini haram, maka ya bagi dia adalah untuk apa? Bersikap wara', berhati-hati. Ya. Sikapnya adalah berhati-hati. dikembalikan kepada hukum asalnya. Dikembalikan kepada hukum asalnya. Misal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak tahu apakah perempuan mahram bagi saya atau bukan mahram bagi saya. Apa hukum asalnya? Hukum asalnya mahram atau bukan mahram? Mahram atau bukan mahram? Kita enggak tahu nih. Ini perempuan ini sebenarnya mahram atau bukan mahram? Masih syubhat. Bagi dia masih syubhat, tapi bagi yang lain mungkin tidak apa? Syubhat. Bagi yang sudah tahu bukan syubhat, tapi bagi dia yang tidak tahu syubhat. Ya. Mahram atau bukan mahram? Nah, dikembalikan ke hukum asalnya. Perempuan itu hukum asalnya mahram atau bukan mahram? Hukum asalnya bukan mahram. Sehingga ketika dia belum tahu ini mahram atau bukan mahram, dihukumi apa? Bukan mahram, sampai dia tahu bahwa perempuan itu adalah apa? Mahram. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebuah contoh sikap wara yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ada dua orang yang mereka berselisih memperebutkan satu anak budak. Satu anak budak. Sahabat itu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Abad ibn Zam'ah. Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Abad ibn Zam'ah. Nah, suatu ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas ini datang kepada Abad ibn Zam'ah untuk mengambil seorang anak. Maka Abad ibn Zam'ah dan saudara-saudara tidak terima, karena yang mereka tahu anak itu adalah saudaranya apa? Mereka. Tapi saat nambar kalafikum, beliau juga memiliki hujah. Tidak, ini adalah anak dari saudara saya atau keponakan apa? Saya. Akhirnya mereka berdua datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan apa yang sedang mereka perdebatkan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anak ini adalah keponakan saya. Anak ini keponakan saya. Ini adalah anaknya saudara saya. Anaknya Utsbah ibn Abi Waqqas. Anaknya Utsbah. Utsbah itu saudaranya Sa'ad. Sama-sama anaknya siapa? Abi Waqqas. Sama-sama anaknya ibn Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ini anak adalah anaknya saudara, saudara laki-laki saya. Ini keponakan saya. Anaknya Utsbah. Lihat coba, wajahnya itu mirip dengan siapa? Utsbah. Wajahnya mirip dengan Utsbah. Kemudian khalifidin rahimani wa rahimullah, Abad bin Zam'ah tidak terima. Tidak ya Rasulullah, ini adalah saudara kami. Ini adalah saudara saya, ini adalah adik saya. Ini adalah adik saya. Ini adalah anaknya ayah saya. Ini adalah anak daripada budak yang dimiliki oleh siapa? Ayahnya. Kenapa? Karena anak ini lahir di kasurnya apa? Ayah saya. Dia lahir di atas kasurnya ayah saya. Yani ibunya anak ini, sang budak dulu, ketika lahir itu masih berstatus sebagai budaknya siapa? Zam'ah. Budaknya siapa? Zam'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat. Ketika dilihat, wah ini memang ada miripnya sama siapa? Utsbah. Mirip sekali anak dengan Utsbah. Tapi kalau dilihat statusnya, waktu lahir, lahirnya di siapa? Di kasurnya si siapa? Zam'ah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, al-waladu lil firasy. Anak itu adalah milik si pemilik kasur. Di mana dia dilahirkan, maka pemilik kasur menjadi siapa? Ayah. Ini milik siapa? Zam'ah. Walil ahil hajar. Dan bagi yang berzina adalah apa? Batu. Apa maksudnya? Dirajam. Ketika orang yang sudah menikah kemudian apa? Berzina, hukumnya adalah dirajam. Bisa jadi barakallahu fikum, budak ini pernah melakukan hubungan dengan siapa? Utsbah. Sehingga terjadi kemiripan. Tapi secara status sah, budak itu miliknya siapa? Zam'ah. Maka Nabi mengatakan, al-waladu lil firasy. Al-waladu lil firasy. Ya, anak itu adalah milik si pemilik kasur. Walil ahil hajar. Dan bagi yang berzina adalah batu. Karena barakallahu fikum, dulu di zaman jahiliyah, a'udzubillah, di zaman ya jahiliyah, biasa ketika budak itu melakukan perbuatan zina, ya, ketika budak perempuan itu berzina dengan laki-laki yang bukan menjadi tuanya di zaman jahiliyah, ya, itu sesuatu yang lumrah terjadi, sesuatu yang biasa apa terjadi. Nah, kemungkinan bisa jadi terjadi seperti itu ketika di zaman jahiliyah, terjadilah perbuatan yang apa tercela. Kemudian ketika hamil, lahir anaknya punya kemiripan. Tapi salah satu yang sah, ya, ternyata ini punya Zam'ah, bukan milik orang yang mirip dengan si anak itu. Maka Nabi putuskan ini punya Zam'ah. Nah, syahidnya adalah ketika itu Nabi SAW punya istri namanya Saudah. Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Berarti masih ada hubungan dengan anak yang diperebutkan. Nabi katakan, ihtajibi minhu. Wai Saudah bintu Zam'ah, istriku, ya, engkau harus berhijab di hadapan anak ini. Kenapa? Karena anak ini adalah anaknya apa? Syubhat. Anaknya apa? Syubhat. Dikatakan anaknya Zam'ah, memang hukum asalnya al-waladu lil firasy, tapi menjadi syubhat karena ternyata enggak mirip sama ayahnya, tapi mirip dengan laki-laki. Nah, kalau seandainya itu bukan perkara yang syubhat, perkara yang betul-betul jelas, maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan perintahkan kepada Saudah ya untuk berhijab di hadapan si anak tadi. Sama ketika Saudah radhiyallahu anha ya bersama dengan saudara-saudara yang lain. Ketika Saudah bersama dengan saudara-saudara yang lain, ya, bersama dengan misalnya barakallahu fikum Abd ibn Zam'ah, tidak berhijab karena sudah jelas bahwa itu adalah mahramnya. Sudah jelas itu adalah kakaknya atau sudah jelas itu adalah adiknya. Sudah jelas itu mahramnya, enggak berhijab. Namun ketika si ghulam tadi, si anak tadi itu belum jelas, ya, ada sesuatu yang nambar kalau fikum mungkin masih meragukan dari syubhat, ya, maka Nabi alaihissalatu wassalam ya menjaga Saudah dengan perintah berhijab di hadapan si anak tadi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakum, ini contoh di antara sikap wara', ya, sikap kehati-hatian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdih. Nah, barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh pada perbuatan yang haram. Nah, ini masalah. Bukankah syubhat itu ada di tengah-tengah antara halal dengan apa? Haram. Mengapa kok Nabi Alaihissalam mengatakan barang siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, maka dia jatuh pada perkara yang haram? Apa maknanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah? Di antara makna ya ucapan Nabi Alaihissalam, "Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang ya, terjatuh yang melawan perkara syubhat, maka dia akan jatuh pada perkara haram. Ya, maknanya adalah barang siapa yang bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat, maka sangat memungkinkan bagi dia untuk jatuh pada perkara yang haram. Ya, ini di antara maknanya. Barang siapa yang bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat, maka suatu ketika nanti dia pasti akan jatuh pada perkara yang haram. Ada pula yang menafsirkan bahwasannya barang ya bermudah-mudahan dalam perkara yang syubhat itu sudah haram. Ya. Bermudah-mudahan dalam syubhat itu sudah apa? Haram. Nah. Sehingga tidak ada kontradiksi dalam ya hadis Nabi alaihi wasallam. Ya. Syubhat itu adalah perkara yang tidak jelas kehalalannya, tidak jelas apa? Haram di tengah-tengah. Namun ketika Nabi mengatakan barang siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, dia jatuh kepada perkara haram, maksudnya barang siapa yang bermudah-mudahan membiasakan diri ya untuk menerabas perkara yang syubhat, maka suatu ketika nanti dia pasti akan menerabas perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Ya, seperti seorang penggembala. Begitu penggembala kambing, atau penggembala sapi, atau penggembala unta. Yar'a, yang dia sedang menggembalakan hewan gembalaannya. Haulal hima. Tapi di sebuah tempat, di sebuah padang rumput, yang itu milik pemerintah, yang dilarang bagi masyarakat umum. Nah, ketika dia menggembalakan, sengaja menggembalakan di tempat yang mepet dengan apa? Daerah terlarang. Yushiku ayyar ta'afi. Maka hampir-hampir saja dia akan memasuki daerah larangan tersebut. Ya. Sudah mepet ada batasnya. Sudah ada garisnya. Mepet. Ya. Dia gembalakan kambing di situ. Ya. Maka sangat memungkinkan kambing ini yang tadi awalnya masih berada di dalam daerah yang tidak terlarang, namun karena mepet dengan daerah yang terlarang, akan masuk ke daerah yang terlarang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu punya daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah Allah juga punya daerah terlarang. Apa? Maharimuhu. Semua perkara yang Allah haramkan itu adalah perkara yang harus dijauhi. Ya. Jangan sampai apa didekat. Kalau cuma sekedar mendekat saja, nanti akan mudah jatuh kepada yang haram tersebut. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa saya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, yang apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh ya jasadnya. Dan apabila segumpal daging ini jelek atau buruk, maka akan buruk pula semua jasadnya yang lain. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah karena hati inilah yang mengatur semua ya perkataan perbuatan daripada manusia. Nah, bukan otak. Ya, sebagian orang mungkin memahami bahwa yang berpikir itu adalah otak. Tapi sebenarnya berpikir itu ya awalnya bukan otak tapi hati. lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka memiliki hati, akan tapi mereka tidak gunakan hati untuk berpikir. Ya. Sumber daripada semua perbuatan manusia adalah hati. Sumber semua perkataan adalah apa ini? Di hati. Ya. Sehingga para salafun saleh mereka dulu memiliki sebuah ungkapan, al-qalbu malikun. Ya. Hati itu adalah seperti raja. Walahu junuduhu, dan dia memiliki apa? Bala tentaranya. Raja itu punya tentara. Raja itu punya para menteri. Raja itu punya pasukan. Raja itu punya pesuruh. Raja itu punya pendamping. Demikian juga hati. Ketika raja itu yang mengatur, hati pula yang mengatur apa? Semua gerak-gerik manusia. Ucapan yang disampaikan, ucapan yang keluar dari mulut seorang, awalnya adalah dari dalam apa? Hati. Gerakan tangan seseorang, pikiran seseorang, awalnya adalah di dalam apa? Bagaimana orang bisa berpikir dengan prasangka yang baik? Bagaimana seorang bisa berpikir dengan prasangka yang jelek kalau bukan hati yang menggerakkan? Yang menggerakkan pikirannya untuk berprasangka. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakum. Ya, raja yang mengatur. Ketika yang diatur disuruh untuk maju, maka dia akan maju. Disuruh untuk mundur, maka dia akan mundur pasukannya. Pasukan suruh diam, maka dia akan diam. Demikian juga dengan apa? Hati. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? At-taqwa tahuna. Ya. Takwa itu letaknya di hati. Dan hati adalah sebuah perkara yang tidak bisa dilihat. Ya. Hanya Allah ya'lamu ma fi sudur, Allah yang mengetahui apa. Tapi penilaian manusia tergantung dengan apa? Zahir. Penilaian manusia dengan apa? Zahir. Gak bisa menghukumi orang secara hatinya, gak bisa. Gak ada yang bisa untuk menerabas, merobos hati, masih gak ada. Seorang hakim ketika memutuskan bukan lihat hati, tapi lihatnya apa? Zahir. Innamal ahkamu bil zahir. Hukum-hukum itu berkaitan dengan perkara yang apa toh? Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu ya, sudah masuk waktu isya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.